wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ketiduran tadi pas macet lagi ya sudah. Alhamdulillah dapat ojek. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka hakim. Rabbi zidni ilma. Terasa sekali bahwa Ramadan itu benar-benar ayyaman ma'dudat, bilangan hari yang sangat sedikit. Sekarang sudah hari yang ke-20. 20 berapa? 23. 22, malam 23 nantinya. 22. Berarti tinggal sisa kalau lebaran tanggal berapa rencananya? Jadi kalau hitungannya Muhammadiyah tanggal 15 sudah lebaran. Nah, berdasarkan hitungannya begitu ya, tapi ya cenderung tepat lah, 90 lebih persen. Karena kan semua sudah terhitung. Jadi kalau tanggal 15, sekarang tanggal berapa? 7 Juni. Jadi tinggal 7 hari lagi ya, tinggal seminggu. Ini Bu sekalian, kalau memang hati ini dipenuhi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sejak awal Ramadan mungkin gelora hati kebahagiaan sangat memuncak. 10 hari pertamanya terus kita mencari-cari momentum apa saja yang teristimewa di bulan Ramadan ini agar semua target-target capaian-capaian yang Allah siapkan bisa kita dapatkan. Betul begitu? Tentu yang begitu adalah yang saya katakan di awal tadi, yang hatinya dipenuhi rahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud saya cuma ingin mengingatkan, kalau ada yang masih belum terlalu serius, padahal Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita, saya kan pernah ungkapkan begini, akan ada yang menjerit nanti di kuburnya, sejadi-jadinya. Orang yang diberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat baik lalu meninggal dunia, tapi tidak dikasih kesempatan bertobat, dia akan menyesal. Tapi yang akan menjerit adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Ramadan dan belum diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang punya orang tua, apalagi sudah sepuh, tapi tidak bisa masuk surga karenanya, itu orang akan menyesal sejadi-jadinya. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang ada di luar, jangan sampai kehilangan momentum hebat ini. Lalu soleh sebanyak-banyaknya. Saya akan mulai barangkali dari yang paling akhir. Yang paling akhir untuk kita prioritaskan. Paling akhir maksud saya adalah amalan-amalan istimewa. Kalau dari awal kan siam di siang hari, qiyam di malam hari. Tapi jangan sembarang siam dan qiyam. Siam dan qiyam yang bisa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang bisa mendatangkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Bagaimana caranya? Siam yang bagaimana? Di siang hari imanan wahtisaban, didasari sepenuhnya oleh kesadaran keyakinan iman Allah Subhanahu wa taala. Karenanya iman harus tetap pupuk. Aku lihat hidup enak itu adalah kalau kita bisa menahan diri dari yang dibolehkan, bahkan menahan diri dari yang dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu iman itu. Dari situlah seseorang bisa merasakan apa yang namanya halawatul iman. Indahnya, manisnya iman itu. Kenikmatan seperti itu nanti akan kita rasakan di surga. Jadi kalau cuma sekedar ini boleh, itu boleh, sebetulnya bukan itu puncak keimanan. Ini orang yang bodoh dalam melihat perasaannya sendiri. Ibu-ibu sekalian, saya sedang menanamkan rasa iman ini ya. Karena terlalu akademik juga bahaya. Iman adalah keyakinan di dalam hati. Dideklarasikan oleh lisan dan dijalankan oleh badan. Nah, betul, gak ada salahnya. Tapi saya sedang menanamkan rasa, zauq, feel iman itu. Seseorang belum pernah bisa dan tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman, sebelum menjadikan Allah dan Rasulnya yang dicintainya ketimbang dirinya sendiri. Ini feel, zauq. Pada awalnya memang kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian berperang. Enak gak sih puasa? Ya gak enak lah. Enak gak sih perang? Ya gak enak lah. Bagi siapa? Bagi syahwat. Bagi syahwat. Oke. Apa yang orang sebut mewah itu sebetulnya dengan cara pandang syahwat. Apa yang orang sebut enak, tenang, sebetulnya dari sudut pandang syahwat. Betul gak? Hati-hati ini. Yang disebut dengan an-ni'mah, an-ni'am, nikmat yang sesungguhnya adalah kalau daya rasa kita kalau daya rasa kita sudah mampu menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Maksudnya, ketika larangan Allah lebih kita dahulukan seraya mengorbankan keinginan kita sendiri. Ketika perintah Allah lebih kita prioritaskan sambil mengorbankan keinginan kita sendiri. Itu iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia rasa iman itu. Barang siapa yang puasanya dipenuhi dengan rasa itu, zauq yang itu, atau feel itu, barulah dia merasakan yang namanya farhatun indal fitr wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang beriman itu berbuka puasanya beda sama yang bersyahwat puasanya. Makan enak apa lagi antar sore ya. Abdullah bin Umar, nanti sore saya berbagi dengan orang miskin yang mana ya makannya? Mulia. Ya, mulia. Bukan sekedar hari ini bukanya sama yatim deh, supaya genap 29 hari kumpulin 29 yatim. Enggak. Kalau perlu 100 yatim, kasih makan hari ini. Ah, hari ini udah capek, besok enggak lagi deh kayak gini. Tidak. Tinggi seleranya Ibnu Umar itu. Banyak orang kaya bisa kasih makan anak yatim. Ya. Bahkan sekali kasih makan saya lihat tuh perusahaan 5.000 yatim. Tapi saya tidak melihat feel iman bagi si pemberinya. Dia bisa suruh si ini bayar si anu. Saya sedang berbicara rasa. Abdullah bin Umar setiap hari, tiada hari yang dilewati kecuali berbuka bersama orang-orang yang miskin, orang yang lemah, dan berbagi kepada mereka. Kalau kita berbagi sesama teman yang mampu tuh, wah luar biasa. Lo mau makan di mana? Gua traktir deh, gitu ya. Tapi kalau kepada yang miskin, apalagi duduk bersama mereka, ini memang hanya bisa dinikmati oleh hati yang sudah dipenuhi iman, bukan syahwatnya. Nah, saya pikir rasa ini sebetulnya human interest. Bukan menjadi humanis, bukan. Tetapi daya darah seperti ini akan meninggikan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan madrasah Ramadan ini harusnya melahirkan diri kita yang baru. Melahirkan siapa saya yang baru. Terutama mulai dari yang paling mendasar. Substansinya adalah self-control. Lillahi ta'ala. Campur deh itu bahasanya. Apa bu? Lillahi ta'ala gitu. Baik. Ini bulan yang sangat indah bagi yang memiliki rasa yang indah di dalam jiwanya. Dan dia pasti mulai tak tahan untuk teteskan air mata saat berdoa kepada Tuhannya. Orang-orang yang memiliki selera-selera tinggi karena kalbunya seakan-akan bertengger di Arsyur Rahman, tidak tertarik oleh gravitasi dunia. Tidak. Sehingga saat ini, walaupun dia berpijak di dunia, tapi tidak duniawi. Dia berpijak kakinya di dunia, tapi tidak duniawi. Tapi dia bisa itu sampai kepada puncak kenikmatan duniawi, dia bisa. Tapi bagi dia itu bukanlah pencapaian. Bukan pencapaian. Biasa aja. Dan justru memang para pencari akhirat itu, dia bisa mencapai puncak keduniaan itu. Sebaliknya, pencapaian keduniaan bagi pencari dunia tidak akan pernah bisa membawa dia kepada ke akhirat. Tidak bisa. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya sebetulnya sedang memberikan sebuah formulasi berpikir. Ini formulasinya. Mungkin yang ikuti kuliah Telegram pagi ini dapat, atau nanti siang. Oke, nanti siang kan dapat itu. Formulasi rumah tangga. Bahagia itu. Apa formulasinya? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Cari dengan serius, pakai sekolahan nyarinya, dengan sungguh-sungguh, pakai kuliah nyarinya. Kalau perlu sampai S3, nyari apa? Akhirat. Sekarang dari sekolah sampai kuliah nyari apa? Nah, ini. Inilah formasi yang terbalik itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kamu juga punya hak untuk mendapatkan hakmu di dunia ini. Jarang orang yang S3 itu hartanya banyak sampai puncak kejayaan dunianya. Susah nyarinya, dikit malah. Justru yang sekolahnya enggak tinggi-tinggi. Saya mau bilang bukan berarti sekolah itu jelek, enggak sekolah bagus ya. Saya mau bilang, kalau memang uang yang kamu cari, kemewahan yang kamu cari, salah carinya kalau pakai sekolahan. Orang-orang gak sekolah pada jago-jago kok sebetulnya. Karena udah diatur juga rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Formulasinya itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari, pakai sekolahan nyarinya. Kejar dengan sungguh-sungguh, tapi harus pakai kuliah nyarinya. Apa itu? Akhirat. Tapi jangan lupa kamu juga punya bagian di dunia ini. Nah, inilah sebetulnya imanan wahtisaban itu. Ihtisab itu sampai ke akhirat. Setiap yang kita lakukan di dunia ini harus berdampak ke akhirat kita, harus memiliki impact besar buat keakhiratan kita. Jangan lakukan hal-hal yang tidak mempengaruhi keakhiratan kita, apalagi malah sebaliknya membuat kita buruk di akhirat kita. Ya di 10 hari terakhir ini misalnya, ya Rob, ada loh orang yang jadwal tidurnya gak berubah. Antara Ramadan sama sebelum Ramadan di itu juga. Ada. Bedanya apa? Cuma terawih sama sahur aja. Itu pun siangnya nambah panjang tidurnya. Saya ajarin ngitung nih ya. Jam tidurnya sama kayak si cantik. Tidurnya persis seperti si cantik sebelum Ramadan. Bedanya si cantik ini puas banget. Gue udah terawih loh. Langsung tidurnya tambah cantik. Nah si cantik ini sahurnya mbak. Beda tipis sama mbe gitu. Beda tipis. Mbak, gitu. Bangun tiba-tiba langsung makan. Ya, pura-puranya sih ngelayanin suami. Cuma balikin piring doang gitu. Pura-puranya. Setelah itu udah selesai, mbek, bersin mbek gitu. Dia pah, lagi. Apalagi kalau menstruasi. Cantik banget. Hah? Ini enggak ada orang yang di sini yang saya ceritakan. Enggak usah tersinggung. Enggak usah tersinggung. Lalu gimana itu malam-malam? Ya Rob. Dia lewati malam-malam yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, orang menstruasi juga bisa dapat Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang lagi menstruasi sangat-sangat potensial bisa dapat Lailatul Qadar. Sangat bisa. Adalah mereka-mereka yang hatinya dipenuhi dengan imanan wahtisaban siang dan malam. Mawas diri, waspada. Hatinya tetap waspada. waspada kepada Allah, terus dia berzikir, terus memeroja hafalannya di dalam hatinya. Terus berpikir, kebaikan apa yang bisa saya lakukan, amal soleh apa yang bisa mendatangkan ampunan kepada saya, apa yang harus saya lakukan supaya saya terpilih menjadi terbebas dari siksa api neraka, ya Allah. Saya ingin merasakan agar puasa saya itu karena Allah, ingin berjumpa dengan Allah, dan saya juga ingin setiap hari merasakan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana sih rasanya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi saya enggak mau berjumpa yang biasa saja, saya ingin berjumpa dengan Allah dengan yang paling istimewa. Dan saya berharap agar saya juga terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Ada target di 10 hari terakhir seperti ini. Begitu juga dengan hartanya, ya, infaknya siang dan malam, sedekahnya siang dan malam. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, ini zaman ekonomi valuasi namanya, dihitung berdasarkan transaksi, ya. Nilai transaksi itu mahal loh, Bu. Itu Grab. Saya tadi naik Grab motor gitu kan. Untung saya pakai PC. Kalau enggak saya pakai helm nasional tadi itu. Talinya hampir lata. Apa? SNI, standar nasional Indonesia. Kan saya tangan, kan turun dari mobil cepat tahan Grab gitu kan. Ambil PC. Kasih helm sama di mana dulu yang saya pakai, ya. Untuk pas saya pegang helmnya itu agak basah pinggirannya. Iya. Yeah. Vitamin sudah itu isinya semua. Akhirnya ini saya pegang, ini saya pakai. Nanti kalau saya ditangkap polisi saya bilang, ini saya punya helm, kenapa enggak dipakai? Ini lebih dikjaya daripada yang ini gitu. Baik, kembali ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, jadi di akhir seperti ini nih, kenapa saya cerita Grab tadi? Itu karena walaupun disuntik terus, yang penting transaksinya. Nilai transaksi itu yang mahal. Dan itu ada hitungannya sendiri. Ini bisnis zaman sekarang rada-rada aneh memang. Nah, kalau kita bawa ke alam Ramadan, transaksi itu, transaksi pagi, transaksi siang, transaksi sore, transaksi malam, transaksi tengah malam, transaksi sepertiga akhir malam, lakuin aja. Pokoknya, berlatihlah jadi orang baik, walaupun sebetulnya bukan orang baik, udah gitu aja. Saya ini bukan orang baik, tapi saya mau jadi orang baik di Ramadan ini. Pokoknya saya mau jadi orang baik, walaupun sebetulnya saya bukan orang baik. Saya pikir bagus tuh kayak gitu. Daripada ngerasa baik, ternyata hasilnya juga tidak baik. Justru di 10 hari terakhir seperti ini, supaya kita diampunkan semua dosa-dosa kita, lebih baik ngerasa bukan orang baik lah. Sehingga berusaha menjadi orang dengan melakukan yang terbaik. Ini formulasi lagi. Mas, pesen dong sarung 1000. Ya. Yang harga berapa, Ustaz? Padahal saya enggak punya duit juga. Ya, paling enggak bisa bagi THR sarung doang lah gitu. Tapi karena belinya sama pemilik. Jadi saya cuma ditanya doang yang berapa, kan gitu judulnya. Selebihnya ya urusan dia lah. Makanya saya itu gak boleh sering-sering belanja. Diskonnya ketinggian, nanti kasihan pedagang. Iya. Ini berapa, Beb? Udah, untuk Ustaz saya ambil aja deh. Gitu. Yang disuruh ngambil keramik lo buat rumah. Kan gitu. Wah, kagak deh kalau kayak gini. Tertuduh miskin terus gitu. Tapi ada yang mentalnya gratisan, ada. Punya duit tapi maunya yang? Gratis. Itu kejiwaan itu. Ada gak kayak gitu? Ada. Pernah ngeliat monyet ada pisang di tangan kanannya, diambil punya orang pakai tangan kirinya gitu. Itu kemonyetan memang. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu jangan tersinggung. Mungkin yang saya ceritakan bukan ibu-ibu. Ada ya? Oh. Ini di bulan ini. Lakukanlah semua amal saleh. Pokoknya amal saleh apa saja yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Lakukan. Nah, zakat fitrah misalnya. Lakukan itu untuk sucikan diri, sucikan hati, dan bersihkan harta. Yang terbaik. Yang suka makan nasi-nasi Arab mahal-mahal di resto Arab. Kebuli, kibuli, kabuli. Kayaknya sih lo mesti jangan pakai beras-beras yang biasa deh gitu. Karena yang lo makan ini mahal-mahal terus nih. Apalagi gue sering dibeliin gitu. Selain dikebuli. Mestinya berasnya yang mahal ini. Dan kalau cuma beras doang ya burung lah yang makan beras. Ya. Ini fakir miskin lo kasih nih. Krrr gitu. Krrr. Kan enggak. Yang kamu makan itu kan standarnya memang makanan pokok sehari-hari kita. Pokoknya berikanlah yang terbaik yang kamu bisa berikan. Kalaupun ternyata beberapa hartamu belum jatuh tempo untuk zakat harta, di bulan Ramadan ini belum jatuh tempo, kan karena harusnya kan ada nisab, ada haul. Ya, nisab sampai batas minimal wajib zakat, katakanlah harga emas berapa sekarang? Perhatikan pertanyaannya, harga emas berapa sekarang? Perhatikan pertanyaan baik-baik, makanya berapa harga emas sekarang? Misalnya kali 90. Mazhab yang mana? 96 atau 90 gram? Apa? Mazhab 85 gram. Oke, ambil yang paling minimal. Setelah diakumulasi, ya, penghasilan ibu-ibu, Ustaz aku kan udah bayarin suami. Pelit loh. Belum-belum laki aja selalu dibawain. Ada kan ibu-ibu kayak gitu? Udah punya penghasilan. Zakat pun minta yang dari lakinya lagi. Gitu. Ada kayak begitu tuh. Itu udah pelit, matre lagi. Mestinya lu hitung dong. Dalam satu tahun ini income lu sampai enggak? Kalau diakumulasikan 85 gram kali 500, berapa sekarang mas? 600. Coba gampang aja lah, 6 kali 8 berapa? 4. Kalau akumulasinya sudah 40, mungkin lempar-lemparnya, sampai 56 juta lah. Sampai 56 juta satu tahun, syukur-syukur itu netnya. Tapi kalau jaga gaji sih pakainya hitung aja, oh lebih nih. Maka keluarkanlah 2,5%. Minimum itu, Ustaz. Iya, 2,5%. Iya. Syukur-syukur kalau untuk yang punya gaji tetap gitu ya, atau enggak tetap banget sih, tapi kan kayak dokter nih, gitu kan? Kan enggak tetap kadang-kadang ya, tergantung pasiennya. Makanya doanya tiap hari, ya Allah harus banyak yang sakit gitu. Gitu apalagi dokter gigi ini paling kejam dokter gigi ini. Mengharapkan gigi orang copot semua gitu. Maaf bercanda ya, enggak lah ya. Ini ibu, ini giginya masih bagus sebetulnya, tapi ada kembalian ini tanggung kan gitu. Gimana kalau kembalian buat copotin satu lagi gitu kan? Padahal masih bagus gara-gara ada kembalian aja nih. Kan sayang daripada bayar baru. lu kira permen apa tuh gigi? Gitu. Nah, zakat untuk membersihkan hartamu, membersihkan jiwamu, keluarkan. Infak, keluarin. Kalau perlu semakin banyak transaksi, semakin bagus. Kita ini bukan orang baik. Tapi bentuklah diri kita belajar menjadi orang baik di bulan yang baik dengan memberikan yang terbaik. Apalagi yang bisa kita lakukan kepada keluarga-keluarga terdekat, karib, kerabat. Nah, sama emaknya nih terutama nih, sama kedua orang tuanya. Nah, ini nih, sama bapaknya, sama ibunya. Ini nih banyak nih masalah nih. Ketika dia masih hidup, ya ketika dia masih hidup, sebetulnya pintu surga buat kita itu. Pintu surga buat kita itu. Nanti kalau sudah tidak ada baru tahu. Dan nanti setelah di akhirat baru berasa. Nah, makanya ini bulan baik. Lakukanlah yang terbaik. Sementara kita bukan orang baik. Yang sedang belajar menjadi orang baik. Ibu-ibu sekalian. Rasa iman, implementasinya dalam rasa kemanusiaan secara umum. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Demi masa. Ini, surah Al-Asr, kalau dibawa ke bulan Ramadan ini dahsyat sekali nilainya. Dahsyat sekali. Dan saya sekarang masuk ke materi kedua. Tadinya hanya materi tentang zakat, saya pikir sudah banyak yang tahu. Saya cuma ingin masuk kepada detail-detail supaya dari alam bawah sadarnya tergerak untuk berzakat. Kalau perlu dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau perlu jangan cuma diri sendiri berzakat. Ajak adik, ingatkan kakak. Saya punya teman sampai please-please ke saya. Please-please itu apa saya gak ngerti lah. Ya, abangnya kiai, adiknya pengusaha besar. Dia merasa udah gak sanggup nih sama adiknya. Padahal dia pengusaha besar. Dia lobby saya, habis-habisan. Dia minta saya tempel adiknya. Supaya adiknya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saya bangga sama kakak seperti ini. Ya, enggak kan kalau kakak mentalnya mental marginal, mental miskin atau adik mental miskin kan kalau ngeliat orang kaya kan biasa cuma menghujat doang kan. Tapi dia enggak, saya bangga banget. Jadi dia ajak, dia kasih tahu saya, adiknya ini ternyata juga orang baik. Orang baik dan enggak ada masalah. Cuma kakaknya ingin agar upgrade hartanya ini di jalan Allah lebih banyak lagi gitu. Ya Rob. Saking seperti itu kakak sama adiknya itu. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan cuma untuk diri sendiri, ajak orang lain. Ini sekarang misalnya tugas saya. Apaan sih Ustadz bikin-bikin big deal kayak gini? Saya tuh lagi berpikir gimana caranya mengedukasi umat. Hasilnya masa bodoh. Berapa terserah Allah. Tugas saya cuma mengedukasi dan memberikan saluran. Kalau enggak nanti kemana-mana larinya. Ya. Yeah. Kalau enggak dibikinin, selalu bikin pahe. Paket hemat. Discount. Big sale, apalagi? Buy one get one free. Buy one get two. Habis ke situ semua. Akhirnya diedukasi sama yang lain. Ya tugas saya cuma mengedukasi, mengajak orang lain. Sambil carikan saluran-saluran terbaiknya. Alhamdulillah kemarin, saya sampai hari ini dengan semua waktu yang terbatas, kemarin ada Mbak Dian yang bisa duduk di biasa duduk di depan situ tuh. Yang pakai tongkat itu. Badannya udah kurus kering sudah. Kankernya udah enggak terbendung lah kemana-mana. Saya enggak sempat datang, teman-teman datang ke sana. Saya tidak tahu ada apa sama dirinya, tapi yang jelas dia sudah didedikasikan hidupnya. Dan dia cuma diam, tapi dalam diam saya cukup membaca selama ini. Enggak pernah saya ngobrol. Tapi setidaknya dari garis luarnya saya mengertilah. Ketika sakit, kemudian keluarganya juga enggak care gitu ya. Alhamdulillah, tim teman akal ini yang kemudian di grup, ya jamaah semuanya, yang soleh-soleh ini, sampai saya diterus, Ustadz si ini, kemarin, walaupun baru hanya lewat video streaming, saya ingin memberikan yang terbaik, agar saya bisa mendoakan dia menjelang berbuka, prime time, untuk bisa seperti itu. Allah takdirkan mudah, yang terbaik yang saya bisa lakukan, walaupun saya disambil di perjalanan, dikena macet itu. Kita realisasikan cepat, realisasikan bantu itu. Ada lagi, saya nggak ingin sebut namanya karena saya takut tereksploitasi. Dia sangat hebat mendakwahkan bagaimana ayah-ayah itu gagar sadar di Indonesia ini. Ya, saya sendiri juga terinspirasi sama beliau. Kalau ada bapak ngurusin anaknya secara serius, itu saya pikir beliau dapat kebaikan juga tuh. Dia inspirasi bagi saya juga. Sampai kemarin saya tiba-tiba lagi di tempat adik saya, datanglah seorang bapak bawa anaknya yang memikirkan secara serius karir anaknya ke depan ini dan meminta saya, kebetulan teman saya waktu kecil bapaknya. Ngobrol banyak. Saya diam-diam itu malah kagum sama bapaknya. Karena dia memberikan sepenuh cintanya. Karena kebanyakan bapak separuh cinta plus materi. Merasa sudah penuh kan? Lalu asik sama hidupnya sendiri. Dengan dunianya sendiri. Ya, apalagi udah kawin lagi setelah istri pertama meninggal dunia. Dapat bini yang gak mau menerima anaknya. Akhirnya pokoknya hidupnya sendiri dia pikirkan. Sampai anaknya terlantar, ada gak kayak begitu? Ada yang kayak begitu. Akhirnya anaknya sudah menjadi orang lain. Maka mikirin kayak gitu tuh saya bangga sekali. Tapi saya kembali kepada beliau. Matanya punya masalah di retinanya. Tim akal cepat berangkat. Realisasikan lagi apa yang bisa kita bantu. Ada kebahagiaan tersendiri lah. Bisa membuat lingkungan orang-orang baik seperti ini. Dan saya juga senang di lingkungan akal ini sudah mulai terbentuk lebih dalam lagi. Rasa persaudaraan karena keislaman itu. Tidak mudah memang membentuk lingkungan dengan semua dinamika ya, macam-macam ini. Tapi ibu-ibu sekalian, ya Rab, wal asr, innal insana lafi khusr. Dari sudut pandang satuan waktu, mayoritas manusia itu rugi besar. Saya ulang ya, bahasa saya agak dalam ini. Dari sudut pandang satuan waktu, manusia itu mayoritasnya rugi, bukan rugi kecil tapi rugi besar. Di tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tiap windu, tiap dekade, tiap dekade sampai pada tiap milenium. Manusia itu sebetulnya mayoritas rugi. Illa allazina amanu. Kecuali orang-orang benar. Orang-orang yang benar siapa? Orang beriman, amanu. Yang kedua, yang mengerjakan hal-hal benar. Siapa mereka? Wa amilus salihat. Yang mengajarkan yang benar. Wa tawasaw bil haq. Yang bersabar bersama yang benar. Wa tawasaw. Bersabar. Tapi kalau ditarik ke Ramadan, bagaimana ya jadi orang benar di bulan Ramadan? Apalagi 10 hari terakhir, apalagi tinggal seminggu lagi. Gimana ya cara mengerjakan yang benar, apalagi di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, tinggal seminggu lagi. Gimana nih kerja yang benar? Amal soleh yang benar? Supaya target gufirullahu ma taqaddama min dzambihi tercapai. Saya selalu ingat goals itu tuh. Jangan sampai Ramadan meninggalkanku, dan dosaku belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goals itu selalu saya pegang itu. Walaupun untuk mendapatkan la'allakum tattaqun berat, tapi dapat ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, wah itu luar biasa. Apalagi sampai la'allakum tattaqun. Itu terus kadang saya pikirkan, saya cari lagi formulasinya, padahal ini kan materi tiap tahun. Berulang-ulang. Itulah bedanya orang-orang yang jadi orang benar, mau ngerjain yang benar, ya, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang. Kalau si cantik, oh, kekurangan waktu tidur tuh rasanya rugi banget. Ya. Oh enggak sih, ya tapi ya gitulah. Aduh, semalam kurang tidur, tambahannya banyak sekali siangnya. Emang gak ada perhitungannya, jadi kalau nanti waktu dia dihisap nanti di akhirat. Antara jadwal tidur sama jadwal bangun, banyakan tidurnya. Dan bangunnya pun antara sadar sama gak sadar. Banyakan? Enggak sadarnya. Yang dia sebut sadar ternyata tidak sadar. Sebab ada orang ya, tidurnya saja mendapatkan ilmu. Ini orang meleknya saja kayak orang tidur gitu. Ada orang di bulan Ramadan ini tidurnya saja terhitung ibadah. Sementara ada orang ibadahnya saja tidur. Dihayati banget sih. Kayaknya gue banget deh, gue banget ya. Jangan-jangan Ustaz tahu kali siapa yang bisikin sih sama Ustaz. Ini pasti laki gue nih kan gitu. Ya enggak lah. Jazakumullah. Kan itu hadis-hadis Nabi juga banyak menggambarkan soal itu kan. Nah ini 10 hari terakhir ini. Apa yang menjadi target kita? Lakukanlah. Terutama waktu. Ya aku kan perempuan. Perempuan kan gak sama kayak laki-laki. Pengen gue jepret paket. Pengen jepret apanya tuh rasanya, itu congornya itu loh. Lalu diraup jadiin rujak cingur gitu. Baik, ibu-ibu sekalian. Waktu ini sangat mahal. Bulan Ramadan, jangan sampai menjadi orang yang merugi. Nah, sekarang mulai Lailatul Qadar misalnya. Gimana Ustaz? Apakah mungkin yang enggak itikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin. Asal tinggalkan, jangan kayak si cantik, tinggalkan itu. Bahkan menstruasi pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Asalkan bagaimana caranya semua amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya diterima? Imanan. Pakai rasa iman yang saya jelaskan di awal tadi. Dan pakai perhitungan dengan formulasi dahulukan akhirat. Jangan gunakan syahwat. Itu kalau enggak sahur rasanya nyesel banget. Ada enggak kayak gitu? Itu kalau enggak sahur, kelewat sahur, enggak sahur karenanya. Padahal apa sih masalahnya? Lagi pula di Indonesia berapa jam paling? Ya. Inilah para penghamba perut itu. Sehingga orang-orang tua kalaupun dapetin anaknya telat sahur juga enggak terlalu dibikin dramatisasi. Hah? Gimana nak? Kamu karena terlalu rajin belajar sih di kos-kosan kamu sehingga kamu enggak bisa sahur. Ya ampun anakku. Wek. Justru, ya justru. Ini momentum, toh dia ketiduran juga karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan dosanya dia, kan rufial aqlam. Kalau ilmunya ya ada ilmunya nih. Orang yang lupa, orang yang ketiduran, orang yang gila, orang yang pingsan gitu kan. Allah pastilah kasih dia makan dengan cara Allah, kasih dia minum dengan cara Allah, punya cara sendiri. Tapi disinilah orang tua bagaimana mendidik anaknya. Ya, mendidik, insya Allah anakku kuat. Ya, karena Allah pasti kirimkan malaikat rahmatnya untuk menjaga anakku supaya ujian tetap berhasil baik. Udah anaknya gak sahur, makku gak sahur. Ya ampun, jadi gimana dong? Pasti kamu pusing deh nanti belajarnya. Kalau kamu gini pasti kamu gila deh nanti. Ini motivasi atau bikin anak tambah stres sih? Ini gara-gara emaknya si cantik. Ya Rob. Harusnya kan dimotivasi kan? Dimotivasi bahwa insya Allah. Insya Allah. Baca Quran yang banyak, nah semakin banyak. Kalaupun nanti kamu mati gara-gara kehausan, masuk surga gitu. Itu bapak yang kayak gitu biasanya. Baik. Ibu-ibu sekalian, jadi kira-kira begini, punya rencana besar apa tahun ini supaya Ramadan tahun ini menjadi tahun terbaik sepanjang hidup saya? Nah, harus ada target. THR dapat belum THR? Hah? THR. Kameramen belum? Bukan itu yang sebetulnya menjadi puncak pertanyaannya. Punya rencana apa dengan THR-mu tahun ini? Rencana terbaik apa dari anggaran THR-mu? Apa kira-kira? Jadi orang-orang yang ada target tuh, agar ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang usiaku. Agar Ramadan ini menjadi yang paling istimewa dalam hidupku. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhirku. Maka orang-orang berpikirnya progresif seperti itu, selalu berpikir yang terbaik. Itulah makanya kenapa surah Al-Qadr itu didahului dengan inna. Inna anzalnahu. Kenapa dimalui dengan inna? Inna itu sesungguhnya. Ini buat mereka yang masih galau, supaya gak galau lagi. Buat mereka yang masih ragu, supaya gak ragu lagi. Bahwa Quran itu buat kamu sekarang, itu sudah turun. Modal kamu buat menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang paling sukses, itu sudah ada di tangan kamu sekarang. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam qadar. Jangan kayak orang galau lagi, kira-kira aku pantas gak sih dapat Lailatul Qadar? Saya mau nanya, dapat Lailatul Qadar itu susah atau gampang? Ngomong ya. Semakin gak ngomong semakin bau tuh mulut. Lailatul Qadar gampang atau susah? Gampang. Hah? Kalau yang sering dengerin ceramah saya di Instagram menjelang maghrib, ya, atau beberapa kuliah saya di Instagram, pasti udah dapat jawabannya itu. Nanti tunggu, saya akan kasih materi mudahnya mendapatkan Lailatul Qadar besok malam di sini, malam Sabtu. Khusus yang mau menghidupkan malam, yang nggak datang ya sudah pakai Instagram saja, saya bikin live. Malam Sabtu. Besok hari apa? Jumat malam. Malam Sabtu. Bukan, besok Jumat malam, sorry. Besok malam Sabtu. Oh iya iya, Jumat malam, besok Jumat malam. Baik. Lapar ya, lapar. Baik, ibu-ibu sekalian, dapat lateral career itu mudah. Tapi saya enggak mau bocorin materinya dulu sekarang. Saya cuma ingin memotivasi nanti bahwa sesungguhnya untuk mengejar yang terbaik itu inna, itu sudah ada di tangan kamu. Jadi jangan berharap dapat Lailatul Qadar apa enggak, karena Lailatul Qadar itu apa sih yang turun Al-Qur'an. Ini begini sebetulnya, ini sebagai penutup ya. Udah habis kali waktunya ya. 5 menit lagi. Korupsi loh. Begini. Dulu ceritanya surah Lailatul Qadar itu turun ya. Rasul bercerita dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki sepanjang siangnya berjihad terus selama 1000 tahun dan sepanjang malam ibadah terus selama 1000 tahun. Ini padahal ayat jihad belum turun. Padahal jihad itu adalah kunci kemenangan yang hakiki. Tanpa jihad Indonesia enggak bisa merdeka. Ya. Ayat jihad belum turun. Nah, sahabat-sahabat yang berpikir maju, yang progresif nih kayak ibu-ibu nih, enggak mungkin dong saya bisa mengalahkan Bani Israel. Karena dia ingin yang terbaik, menjadi yang lebih baik dalam urusan-urusan terkait dengan Allah dan akhiratnya kelak. Apa yang terjadi? Turunlah ayat ini. Kamu bisa dengan Quran, dengan Lailatul Qadar. Khairun min. Ini hanya orang-orang yang progresif berpikir yang memahami surah Al-Qadar. Tapi orang susah. Susah aja bukan, gimana dapat Lailatul Qadar? Enggak kebayang. Kayaknya gue enggak pantas. Setiap tahun enggak pantas, enggak pantas, enggak pantas. Akhirnya dia sendiri yang mengeliminir dirinya. Itulah nasib si cantik kayak gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini pertemuan terakhir ya. Semoga Allah jumpakan kita di momentum yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Kemungkinan saya tidak berlebaran di Jakarta, jadi nanti ketemuannya kalau mau ketemuan lebaran mungkin setelah 2 mingguan saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum tahu mau kemana.